orang sejoli. Satu namanya Tono, yang satu ini. Berdua emang pasangan yang serasi. Dunia emang serasa miliknya. Yang lain pada ngontrak semua. Maklum pasangan baru katanya lengket kayak perangko, kata temennya. Ya, waktu terus berjalan, si Tono mulai bosan. Dirinya sih kebanyakan aturan. Mau ini itu semuanya dilarang. Kalau begini gimana dia bisa tahan? Ngobrol sama temen cewek, si ini cemburu. Dapat telepon dari cewek, dia ngambek seminggu. Daripada garing, si Tono coba selingkuh. Kenalan sama si Tina, gebetan baru. Si Tana, si ini, pertama kali ya Romi dan Yuli. Si Tana, si ini, si ini rese Tono ngebasi. Si Tana, si ini, pertama kali ya Romi dan Yuli. Si Tana, si ini rese Tono ngebasi. Ngeliat wajah si Tina, si Tono tergoda. Tampangnya cantik kayak bintang telenovela. Body gitar Spanyol, aduh sangat baheno. Bikin cowok-cowok pada pengen gejol. Dia ternyata kembang di sekolahnya. Pokoknya semua cewek putus sama si Tina. Suatu hari Tono ngajak Tina jalan. Tina tanya Tono apa udah punya gandengan. Maklum Tina belum pernah pacaran. Tono ngakunya sih masih sendirian. Si Tono kronis pengen ngelabak. Tini diduain mereka jalan berdua. Kagak sadar Tini dan Tina diboongin sama omongannya. Tono bilang ke Tini pergi ada acara, padahal ngajak Tina makan malam berdua. Si Tana, si Tini, pertama kali ya Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese Tono ngebasi. Si Tana, si Tini, pertama kali ya Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini rese Tono ngebasi. Dia lagi asik makan di restoran. Kagak sengaja Tini datang sendirian. Dan ngegepin mereka pas lagi berduaan. Langsung aja dia kagetan pergi jalan. Tini sangka Tono orangnya romantis. Tapi ternyata Tono memang tukang bokis. Kasian si Tini balik ke rumah sambil nangis. Melihat mereka berdua hatinya teriris. Besokannya Tono apel malam minggu. Janjian sama Tini dari minggu lalu. Bukan sambutan mesra yang didapatnya. Piti bukan sepatu, kena pas mukanya. Tono sok pura-pura, kagak ngerti. Akhirnya Tini cerita apa yang terjadi. Bukan maksud Tono jadi tukang bokis. Tapi Tini terlalu egois. Si Tana, si Tini, pertama kali ya Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese Tono ngebasi. Si Tana, si Tini, pertama kali ya Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese Tono ngebasi.